Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat, maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dan dialah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga pertemuan ini selain izinnya juga ridhonya. Karena tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali satu saja, Allah ridho kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya pernah melihat sebuah video tentang seorang ibu-ibu yang mengetuk kandang singa. Lalu singa itu di dalam kandangnya berbalik dan langsung berdiri serta mengeluarkan tangan-tangannya seperti menerkam, ternyata memeluk ibu ini. Dipeluk dengan pelukan yang sangat mengharukan. Siapapun yang melihat video ini cenderung menitikkan air mata. Kenapa singa, binatang buas, bahkan pemakan manusia, begitu sayang kepada ibu ini, memeluk dengan penuh kerinduan? Apa karena ibu ini cantik? Halo? Karena kecantikannya? Karena tasnya? Karena perhiasannya? Jawab hadirin. Karena kekayaannya? Karena gelarnya? Karena suaminya? Karena apa? Ternyata ibu ini punya dua hal yang membuat singa saja begitu menyayangi dan merindukan, yaitu punya kasih sayang dan ketulusan. Karena ibu ini belum Islam, maka bahasanya tulus. Kalau sudah Islam, bahasanya adalah ikhlas. Jadi kalau ibu-ibu, anak-anak kurang dekat dengan ibunya, ketahuilah binatang saja bisa merindukan. Kalau anak-anak kurang rindu ke ibu, kurang sayang ke ibu, pasti ada masalah. Mengapa nenek ini begitu disayangi binatang buas, sedang kita tidak disayangi anak sendiri atau suami sendiri? Halo? Halo. Kira-kira kenapa? Karena pulang katih tayang. Mengerti? Halo? Sudah kamera? Duduk. Karena yang belakang emosi ya. Lanjutkan. Sekolah kita ini santrinya itu nanti cirinya dua. Cukup dua saja, Pak. Satu, tauhidnya. Ke Allahnya bersih, benar, dan kokoh. Satu, tauhid. Saya tidak boleh sembarang ngeluarin jari. Satu, tauhid. Nanti dipotret jadi viral, Pak. Yang pertama, tauhid. Dan yang kedua, rahmatan lil alamin. Satu, tauhid. Dua, harus giliran ke Allahnya tauhid, ke makhluknya rahmatan lil alamin. Kalau ini terjadi, masya Allah, dia bakal berakhlakul karimah. Masalah umat Islam sekarang dua juga, Pak. Ke Allahnya kurang yakin, kurang mantap, dan ke makhluknya kurang kasih sayang, kurang katih tayang. Mengerti, Mak? Jadi ibu, kalau anak-anak rada judes ke ibu, ibu ingat aja, singa aja rindu, berarti ada yang salah. Nah, keikhlasan dan kasih sayang. Ini judul berat sekali, tidak akan selesai dalam bertahun-tahun. Di Darul Tauhid aja saya ceramah mengenal Allah sudah 30 tahun belum selesai. Jadi sekarang mau diambil yang lebih simpel. Tauhid dan kasih sayang. Siap, hadirin? Tauhid itu apa? Kata kuncinya cuma dua. Satu, menafikan, meniadakan, dan yang kedua, mengisbatkan, menetapkan. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Satu, menghilangkan. Dua, menetapkan. Tiada ilah selain Allah. Siapa ilah? Ilah itu adalah yang mendominasi hati kita. Siang malam teringat, ingin selalu dekat dengannya, tidak mau jauh darinya, amat mencintainya, berkorban apapun untuknya. Siapa nyaknya ini? Kalau nyaknya ini adalah Allah, sah dia bahagia. Tapi tidak semua orang nyaknya ini Allah. Ada yang harta. Dari bangun harta, uang, mendominasi pikirannya. Dengan uang saya mulia, dengan uang saya bahagia, dengan uang urusan jadi beres, uang. Jadilah ilahnya uang. Dia tidak akan bahagia, bahkan dia akan tersiksa oleh uang. Koruptor itu sudah kaya, Pak. Jamnya aja 1,5 miliar. Apa karena kurang harta? Tidak, karena jiwanya miskin. Sudah menuhankan uang. Sebanyak apapun tidak akan pernah kenyang. Dia seperti meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Begitulah pecinta harta. Gak ada habisnya. Punya satu bukit emas, dia akan sibuk memikirkan bukit yang lain. Dan emas yang ada tidak dinikmati. Menuhankan selain Allah tidak ada bahagianya. Termasuk yang menuhankan jabatan, pangkat. Mendengar mutasi itu mirip mutilasi. Tegang, cemas kalau ada mutasi itu. Karena sandarannya adalah jabatan. Tapi bagi orang yang mengenal Allah, kalem saja. Karena yang paling penting berkah, bukan jabatan. Tidak mungkin semua punya jabatan, benar? Tapi yang penting punya keberkahan. Ada yang menuhankan penampilan. Takut tua. Karena jadi tidak ada bahagianya tiap hari teh ngaca. Kemana-mana tahan napas. Jadi kekurangan oksigen. Karena takut kelihatan tua. Ibu-ibu jangan ketawa kayak gitu, biasa aja. Saling dorong begini, biasa. Tua itu harus kita nikmati, hadirin. Gak mungkin kita muda terus. Bu, ibu, jangan pernah takut jadi tua. Karena udah jadi, ya kan? Terima. Terima jadi tua. Jangan pernah menuhankan awet muda. Boleh kita ikhtiar supaya tetap sehat, tetap fresh. Tapi jangan pernah takut menghadapi takdir kita jadi tua. Suami saya sekarang berubah. Iya, kan ibunya juga berubah. Masa suami aja yang berubah? Ada juga yang menuhankan apa? Menuhankan pujian orang. Ini yang paling stres. Ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Ini siksaan tersendiri nih. Ingin kelihatan lebih kaya, ingin kelihatan lebih cakep, ingin kelihatan lebih, pokoknya lebih dari kenyataan. Itulah sebabnya status itu biasanya beda dengan kenyataan. Potret di status itu, selain yang lebih muda, udah diarsir, di model-model jadi lebih mulus. Nanti kaget, ah gening beda. Jadi nyeri hati. Dan kita suka sekali sesuatu yang gak cocok dengan kenyataan itu. Ada lagi yang suka dituhankan oleh ibu-ibu. Siapa? Suami. Hati-hati loh, Bu. Makin cinta lebih dari kadar-kadar yang semestinya kepada suami, makin tidak bahagia. Jangan terlalu cinta sama suami. Kenapa? Allah cemburu. Makanya istri yang suami, you are my everything. Kau segala-galanya. Dijamin gak ada cerita bahagia. Pasti kerjanya nge-WA terus. Papa, di mana saya? Lah saya kan di sebelah kamu. Kok belum pergi ya? Cinta boleh, tapi tidak boleh sampai mendominasi hati, Bu. Ibu tidak akan bahagia. Kenapa? Allah cemburu. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mencukupi rezeki, Allah yang menutupi aib, Allah yang mengangkat derajat. Kenapa hatinya malah sama suami yang gak jelas itu? Imannya masih kendor, ibadahnya terbatas, akhlaknya belum bagus. Kenapa suami, suami, suami, suami? Jadi cinta boleh, tapi tidak boleh mendominasi hati. Nah, cirinya dominasi hati itu dua, roja dan khauf, harap dan takut. Kata Ali bin Abi Thalib, semua kepahitan sudah kurasakan. Tidak ada yang lebih pahit selain dari berharapnya hati kepada manusia. Makin berharap, makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin diberi, makin ingin dicintai, makin sering sakit